Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih di Kitabul Fadha'il, masuk dalam Hisalul Fitrah, cabang-cabang kesucian. Dibawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Al-fitratu khamsun." Fitrah itu ada lima. Fitrah yang dimaksudkan dalam hadis ini, siapa yang melakukan perkara yang disebutkan, maka dia telah mensifati fitrah yang Allah ciptakan hamba atasnya. Sehingga nanti orang yang melakukan itu akmalu ala akmali sifat. Nanti pada sifat yang paling sempurna, kemudian bentuk yang paling mulia. Makanya fitrah itu ada yang kasih terjemahan kesucian. Artinya seorang yang melakukan itu di atas fitrah yang Allah ciptakan. Sifatnya sempurna, kemudian bentuknya paling mulia. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah itu ada lima. Apa lima itu? Pertama al-khitan. Khitan sudah maklum, kalau bagi laki-laki itu tuh menghilangkan kulit yang menutupi kemaluan. Kalau perempuan itu dengan memotong satu daging yang tumbuh di atas kemaluan. Ini berkaitan dengan khitan. Yang kedua al-istihdad. Istihdad itu jamil sormati, membersihkan, mencukur bulu kemaluan. Kemudian taklimul atfar, memotong kuku. Kemudian nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Kemudian qasus syarif, mencukur kumis. Siapa yang melakukan lima hal ini, maka dia di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya. Fikih dari hadis, jamaah hormati, apa yang disebutkan oleh Nabi ini perkara yang bisa mendatangkan kemaslahatan diniyah sama duniawiyah. Perkara diniyah, perkara agama, siapa yang melakukannya nanti akan dapat pahala tentunya. Itu dari sisi agama. Adapun dari sisi duniawi, tahsinul hay'ah, penampilan bagus, tandiful badan, kemudian badannya itu bersih. Badannya itu bersih. Ini kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama. Masuk padanya, terhindar dari bau atau bahkan kotoran-kotoran. Coba dilihat di situ, khitan. Nanti kalau tidak dikhitan bagi laki-laki, nanti akan ada kotoran yang terkumpul di situ. Contoh lagi, mencukur bulu kemaluan itu bisa menjadi sarang penyakit. Kuku ketika dipotong, kuku ketika gak dipotong, itu pun juga nanti tempat berkumpulnya kotoran-kotoran, dan ini terbukti. Kemudian bulu ketiak, masya Allah, masuk padanya mencukur kumis. Saudara yang saya hormati, kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama akan dicapai ketika orang melakukan hal yang disebutkan. Yang pertama tadi khitan. Khitan itu hukumnya bagi laki-laki wajib. Karena kalau laki-laki nanti berkaitan dengan najis. Kalau kulit yang menutupi itu tidak dihilangkan, kadang ketika buang air kecil masih berkumpul di situ, berkaitan dengan najis. Tapi kalau berkaitan dengan wanita, itu keutamaan. Keutamaan. Ini berkaitan dengan khitan. Wallahu ta'ala alam, walaupun sebagian ulama laki dan perempuan itu juga wajib khitan. Cuman saya sependapat dengan ulama, laki-laki wajib, iya. Tapi kalau berkaitan dengan perempuan itu tidak sampai tingkatan wajib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian saudara yang saya hormati, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak itu sebagian mengatakan bukan hanya mencabut maknanya, tapi izalatu syar, menghilangkan bulu. Ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau rahimahullah ta'ala, naful ibad itu adalah dengan menghilangkan bulu. Walaupun sebagian yang lain, lafat naful ibad itu adalah mencabut. Makanya kalau bulu ketiak, dari sisi diniyah itu akan didapat keutamaan kalau dicabut. Tapi kalau dicukur, misalkan itu duniawiyah, iya. Ada di situ misalkan tahsinul hayah, ada di situ tandiful badan. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan dihilangkan rambut itu dengan dicabut atau dengan dicukur, itu terkena padanya. Wallahu ta'ala alam. Ini penjelasan dari penulis. Kemudian kuku itu dipotong, memotong kuku, walaupun tidak harus setiap hari Jumat, tidak setiap harus hari Jumat, tapi begitu tumbuh itu dipotong. Ini termasuk bagian dari kesucian. Kemudian setelah itu, saudara yang saya hormati, mencukur kumis. Mencukur kumis lebih khusus mazada minhu ala syafatai. Kalau kumis itu sudah lebih dari dua bibir. Makanya kalau orang punya kumis dipelihara, ya maksimalnya dua bibirnya itu kelihatan. Dua bibirnya itu dikelihatan. Kata-kata mencukur, sebagian mengatakan kalau dikerok gak masuk. Walaupun tadi seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maksudnya izalatu sya'ar, rambutnya dihilangkan. Makanya sebagian katakan cukur. Cukur ya dicukur, artinya dipendekkan. Wallahu ta'ala alam. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian tadi disebutkan tentang al-istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini termasuk bagian daripada kesucian. Jadi sepantasnya bulu di sekitar kemaluan itu dicukur. Dicukur. Wallahu ta'ala alam, hadis yang pertama seperti itu. Dalam hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asrun minal fitrah. Kalau dalam hadis Aisyah ada 10. Ada 10. Qasus syarib, mencukur kumis sudah dimasukkan. Kemudian tambah ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Jadi termasuk seseorang di atas fitrah yang Allah ciptakan ketika jenggotnya itu dibiarkan. Dibiarkan, tidak dirapikan, tidak dipotong. Ini yang pertama. Yang kedua tambahannya as-siwak. Siwak itu kemarin sudah disampaikan. Kalau yang paling utama itu dengan menggunakan kayu arok, yang siwak yang umum. Tapi keumumannya membersihkan gigi dan mulut. Ini termasuk bagian daripada kebersihan. Tambahan yang kedua. Tambahan yang ketiga itu istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kalau wudu, sunahnya itu ambil satu tangkupan tangan. Sebagian dipakai kumur-kumur, sebagian disedot ke hidung. Tangan kiri itu yang mengeluarkan air dari hidung. Tangan kiri yang mengeluarkan air dari hidung. Ini tambahan yang ketiga, istinsyak. Kemudian disebutkan potong kuku. Kemudian membasuh lipatan-lipatan. ghusl baratin. Ini tambahan yang keempat. Tambahan yang keempat adalah jam yang hormati dengan yang seperti itu. Ya. Kata-kata ghusl baratin itu bisa lipatan jari. Makanya kalau wudu selai-selai lipatan-lipatan jari. Atau semua lipatan-lipatan yang ternyata masya Allah hikmahnya, lipatan itu kalau kadang tidak dibersihkan, kayak anak kecil ada lipatan kemudian dikasih bedak, dibiarkan, nanti menjadi iritasi. Ini contoh saja. Nanti tempat berkumpulnya hal-hal yang tidak baik. Indahnya syariat kita itu tambahan yang keempat seperti itu. Yang terakhir, intiqasul ma. Ya, intiqasul ma. Intiqasul ma itu sebagian perawi mengatakan, kata perawi, wa nasitul asira illa an takuna matmadah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Ya, ada yang mengatakan intiqasul ma itu istinja. Kalau dalam riwayat Imam Muslim istinja, tapi nanti sebagian lafaz ditambahkan dengan kumur-kumur. Baik, dengan kumur-kumur. Kalau kumur-kumur sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan siwa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau intiqasul ma itu dalam riwayat Imam Muslim itu istinja. Istinja itu membersihkan ketika seorang buang hajat. Saudara yang saya hormati, membersihkan ketika buang hajat ini perkara yang luar biasa. Kalau orang tidak hati-hati, nanti bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab seseorang diadab di alam kubur itu dua. Nabi pernah melewati dua kuburan, innahuma yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Diadabnya bukan perkara yang besar, tapi sebenarnya besar. Dikiranya itu perkara remeh, tapi ternyata perkara besar. Satu, la yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga diri dari kencing. Makanya kalau orang kencing, Islam menuntunkan dijaga. Bagaimana bentuk penjagaan kencing? Satu, jangan mengenai tubuh kita. Jangan mengenai tubuh kita. Yang mengenai tubuh kita, bersihkan. Yang kedua, ya, tempat kencingnya diperhatikan, dibersihkan. Dibersihkan. Nah, termasuk nanti ada etika kencing di air yang mengalir tidak diperbolehkan. Nah, ini saudara yang saya hormati diperhatikan, termasuk kesucian dalam syariat kita itu seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Lah, hadis ini menjelaskan kepada kita ternyata kesucian itu tidak terbatas lima. Kalau dalam hadis sebelumnya itu lima, di hadis ini disebutkan sepuluh. Disebutkan sepuluh. Ada tambahan membiarkan jenggot, yang kedua siwa, kemudian yang ketiga menghirup air ke hidung, kemudian yang keempat menyelai-nyelai lipatan-lipatan, yang kelimanya itu jamai hormati istinja. Sebagian mengatakan dengan yang ke yang kelimanya tambahannya adalah dengan al-matmadah. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian pelajaran tambahannya, Islam itu agama yang menjaga kebersihan. Maka hadzal muslim ala ihtina bi jismihi wa izalatil awsah allati ta'alaqa bihi. Karenanya Islam itu menghasung muslim untuk perhatian kepada tubuhnya. Kotoran-kotoran dihilangkan yang berkait dengan tubuhnya. Dan ini pernah kita sampaikan, Islam itu menjaga lima kebersihan. Kebersihan badan, kemudian kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan tempat, sampai Syekh Muhammad Hasan Al-Albani di silsilatul sahihah itu beliau bawakan hadis supaya menyapu halaman. Selisih orang Yahudi. Selisih orang-orang Yahudi. Itu kebersihan tempat. Yang terakhir, kebersihan jiwa. Yang paling penting, kebersihan jiwa. Sampai kemarin kita singgung, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Asy-Syam, 11 sumpah, Allah bersumpah secara berurutan, yang dipersumpahkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Islam itu agama yang perhatian kepada tubuh, menghilangkan kotoran yang bergantung, berkait dengan tubuh tersebut. Ini fikih tambahan. Kemudian pula, dari hadis ini juga ada pelajaran supaya jamaah hormati, ya, itu jenggot itu dibiarkan. Ya, jenggot itu dibiarkan. Sampai kata Syekh, mencukur jenggot atau memendekkan atau merapikan muhalifun lisunnatil mustafa, menjelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada alasan. Kan ada sebagian orang jenggot macam tusuk sate, masa harus dipelihara? Lah kalau memang Allah kasih seperti itu, ya sudah, perintahnya ahuliha, biarkan. Itu dibiarkan. Ini berkaitan dengan jenggot. Kemudian penulis juga menjelaskan, membiarkan jenggot itu wajib. Mencukur itu, saudara yang hormati, ada padanya kerusakan-kerusakan yang tidak terbilang. Yang tidak terbilang. Nanti penulis membawakan ucapan Syekh beliau, Syekh Abu Usamah Salim Bidud Ahlilali, guru beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani di kitab Adabu Zifab, beliau sebutkan kerusakan cukur jenggot itu satu, merubah ciptaan Allah. Laki-laki itu diciptakan memang ada jenggotnya. Tapi kalau perempuan misalkan berjenggot ya wajib dicukur, karena itu menyelisihi fitrahnya wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, menyelisih perintahnya Nabi. Perintah Nabi ahfu anil liha, biarkan. Itu biarkan. Dan nanti kaidah dalam usul, al aslu fil amri lil wujub illa madalat dalilu ala hilabi. Hukum asal perintah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan menjadi sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, atasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Makanya Nabi SAW biarkan jenggot khaliful majuza, selisih orang majuzi. Kalau orang majuzi, siarnya zaman dulu itu ininya yang dipanjangkan. Makanya kalau misalkan ininya panjang, kamu muslim ya, ya dia marah itu biasanya diperlihatkan, ini loh majusi. Itu bentuk penyelisian kepada orang kafir. Bentuk penyelisian kepada orang kafir. Cuman sayangnya, hal yang seperti ini banyak orang yang remehkan. Kadang ketika berkumpul ada tokoh-tokoh agama, kita kadang bingung itu yang muslim mana, yang muslim mana. Kopiah ireng, kape kopiah ireng. Iya. Kalau muslim misalkan, oh ada syiarnya, pelihara jenggot, menyelisih orang kafir. Yang keempat, kerusakan mencukur jenggot itu at-tasabbuh binisa, menyerupai wanita. Karena asalnya wanita itu tidak berjenggot dan ancamannya keras. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal binisa wal mutasabbihatu minan nisa'i birijal, terlaknat. Rasul mengatakan, Rasul melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Makanya laki-laki ya sesuai dengan laki-laki, perempuan sesuai dengan perempuan. Pakaian juga begitu. Kadang orang banyak yang belum paham, punya anak laki-laki dipakaikan jilbab, wah cantik-cantik, ketawa-ketawa. Itu enggak boleh. Iya. Yeah. Atau anak perempuan dipakaikan serban, pakaikan jubah anak laki-laki. Ini tidak diperbolehkan. Poin yang keempat, kerusakannya seperti itu. Saudara yang hormati, ini ya pelajaran dari hadis wallahu ta'ala alam. Kemudian nanti dalam hadis yang lain lebih khusus, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu membawakan hadis dari Ibnu Umar. Uhfus syawarib wahfuliha, cukur kumis. Ya, pendekkan kumis, kemudian biarkan jenggot. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, ini wallahu ta'ala. Fikih dari hadis ini sama seperti sebelumnya. Haram seseorang mencukur jenggot. Jadi mencukur gundul enggak boleh, memendekkan tidak diperbolehkan. Walaupun nanti ada sebagian, kalau sudah lebih dari segenggam, itu bawahnya boleh dipotong. Boleh dipotong. Walau tak lalang, saya sependapat dengan ulama, biarkan. Ya, dibiarkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, merapikan. Merapikan itu ada sebagian kaum muslimin yang bagian sini dikerok, bagian sini dikerok, sini dibiarkan. Ya, dibiarkan. Atau ada yang nyeleneh, yang dibiarkan cuma bagian sini. Jadi bawah bibir itu dibiarkan, yang lain dikerok. Itu semua tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, selesai seputar berkaitan dengan sunnah kesucian. Jadi ada 10 ataupun 11 tadi. 10 atau 11. Kita ulas. Satu, cukur kumis. Kedua, biarkan jenggot. Ketiga, siwak. Keempat, menghirup air ke hidung. Yang kelima, potong kuku. Yang keenam, menyelai-nyelai lipatan-lipatan. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan, memotong bulu kemaluan. Kemudian yang kesembilannya adalah dengan ini, istinja, cebok. Kesepuluhnya, al-matmadah, berkumur-kumur. Ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya, taqidu wujubi zakah wa bayanu fadliha wa ma yata'allaqu biha. Imam Nawawi membawakan bab tentang penguatan wajibnya. Ya, penguatan tentang wajibnya seseorang untuk, saudara yang saya hormati, menunaikan zakat. Penjelasan keutamaan dan apa yang berkaitan dengannya. Dibawakan yang pertama, aqimus shalah wa atu zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini Allah perintahkan dalam ayat, salat dan zakat itu sering bersama. Sering bersama menunjukkan zakat itu satu perkara yang wajib. Makanya sampai di masa Abu Bakar Siddiq, orang yang biasa membayar zakat kepada Rasulullah SAW tidak membayar, diperangi sama Abu Bakar. Karena sholat itu ya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, zakat berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan harta. Sholat badan, kalau zakat itu harta. Nah ini hukumnya wajib untuk menunaikan zakat. Nanti dalam ayat yang lain diperintahkan untuk menyambung. Apa yang Allah sambung? Apa yang Allah sambung itu? Wa aqimus shalah wa atu zakah. Menunaikan, menegakkan salat, menunaikan zakat. Nanti disambung itu dalam Quran misalkan amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal saleh itu juga disambung. Disambung itu misalkan dalam ayat, ya, banyak nanti. Itu diperintahkan untuk disambung. Allah memerintahkan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, untuk menegakkan sholat, untuk mengeluarkan zakat, menunjukkan digandengkannya kewajiban menegakkan sholat dan menunaikan zakat, wajibnya seseorang untuk membayar zakat. Tapi tentunya ketika orang tersebut sudah memenuhi kriteria berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. Apa kriterianya? Dari hartanya tertentu. Jadi gak semua. Ada nanti Mas Pera masuk padanya harta simpanan. Ada nanti ya biji-bijian yang bisa disimpan waktu lama. Ada nanti peternakan. Ada nanti misalkan perniagaan, bagi ulama yang menguatkan adanya zakat perniagaan. Perniagaan ini pun hanya berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Jadi sarana dan prasarana, tokonya, tempat dia pajang, enggak katut. Tidak katut. Alat untuk mengangkut itu tidak dihitung. Nanti ada syarat haul, ada syarat nisab. Syarat haul, syarat nisab. Dimiliki satu tahun, mencapai ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Itu wajib dikeluarkan. Nanti kalau peternakan, ada syarat yang ketiga, sa'imah. Sa'imah itu digembalakan di padang luas untuk dikembangbiakkan. Makanya kalau orang ternak kambing misalkan 40 ekor tapi makanannya beli atau cari rumput sendiri, tidak digembalakan di padang luas, itu tidak kena zakat. Karena zakat kalau peternakan salah satunya syaratnya adalah sa'imah. Kemudian kalau berkaitan tentang misalkan biji-bijian, Biji-bijian itu ada ketentuan bisa disimpan waktu lama. Kalau enggak bisa disimpan waktu lama, enggak. Yang kedua itu hari panen. Hari panen. Yang ketiga mencapai nisab. Mencapai nisab. Nanti dikeluarkan 10% atau 5% seiring dengan pengairan. Seiring dengan pengairan. Ada ketentuan-ketentuan. Jami' hormati ayat yang kedua. Penulis membawakan surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhsinan lahu dinan hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama yang lurus. Menegakkan salat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah. Di ayat ini apa agama yang lurus? Satu, ikhlas. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Menegakkan sholat, pernah kita sampaikan, kapan seseorang dikatakan menegakkan sholat? Lima hal. Kalau sholat, lillah, karena Allah. Yang kedua, sallu kama ra'aitumuni salli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat ke sholat. Mengikuti contoh Nabi SAW. Yang ketiga, dikerjakan di awal waktu. Yang keempat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un khusyu'. Yang kelimanya, itu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ini baru dikatakan menegakkan sholat. Ayat yang ketiga, dibawakan surat At-Taubah ayat yang ke-103. Khud min anwalin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini sedekah yang wajib. Karena zakat itu kadang didatangkan dengan lafaz sedekah. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, terus. Itu di dalam Quran ada penamaan sedekah. Iya. Ambil dari harta mereka itu sedekah. Yang sedekah itu membersihkan mereka, kemudian mentazkiyah mereka dengannya. Membersihkan mereka, mentazkiyah mereka. Orang yang mengeluarkan sedekah, satu, membersihkan dari sifat bakhil. Sifat bakhil ini sumber kebinasaan. Sampai dalam ayat, wa mayuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang ditamengi, dibentengi dari kebakilan dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan termasuk penghalang kebaikan itu bakil. Makanya doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal jubn. Salah satunya adalah bakil. Adalah bakil. Ini saudara yang saya hormati, fungsi zakat membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, salah satunya kebahilan. Kemudian membersihkan harta dari pengaruh buruk harta. Apa ada pengaruh buruk harta? Harta itu kalau enggak dikeluarkan, nanti sebab seseorang tidak mendapatkan barokah. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari itu membawakan sekian bahaya dampak daripada harta. Dampak dari harta ketika tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali. Keutamaan zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lah masuk padanya, keutamaan zakat itu membersihkan jiwa fakir dari hasad, dengki, kemudian kebencian, amarah. Iya, nanti akan menumbuhkan cinta kepada saudaranya yang kaya. Saudaranya yang kaya. Kan kalau orang fakir itu ketika enggak paham agama, muncul hasad. Muncul kedengkian. Nah, dengan diberikan kepada mereka, hasadnya hilang. Kenapa kamu hasad? Wong kamu juga dikasih kok. Makanya alokasi zakat itu kepada orang yang pertama kali melihat harta kita. Nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, berarti syarat membayar zakat itu kaya, kemudian diberikan kepada orang yang fakir, fuqaraihim. Kata-kata ihim itu orang fakir sekitar. Nah, ini termasuk keliru kalau orang mengeluarkan zakat tapi dialokasikan ke daerah yang jauh, sementara di sekitar dia yang dia tahu kondisi harta dia itu gak dikasih. Bukan hanya zakat, sedekah saja. Pertama itu orang terdekat ini. Sedekah saja pertama orang yang terdekat, tetangga, ya kerabat, karena mereka yang pertama kali melihat apa yang masuk ke dalam rumah kita. Wallah ta'ala alam, nanti akan mendatangkan kebagusan, salah satunya membersihkan jiwa fakir dari hasad, kedengkian, amarah, dan yang lainnya. Wallah ta'ala alam, beberapa ayat dibawakan oleh penulis. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima. Kesaksian la ilaha illallah Muhammad hamba dan utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat yang muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim, itu yang kelima puasa, yang keempat haji. Tapi nanti dalam sebagian riwayat itu yang keempat puasa, yang kelima haji. Hadis ini syahidnya adalah pentingnya zakat. Pentingnya zakat. Sampai zakat itu termasuk salah satu dari bangunan Islam. Termasuk salah satu dari bangunan Islam. Itu salah satu rukun Islam yang merupakan penopang keislaman, zakat. Ini sisi syahid dari hadis. Kemudian kalau diperluas, bangunan Islam itu paling pokok lima ini. Pertama, dua kalimat syahadah. Kenapa kok la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh? Dua syahadat dijadikan satu rukun. Karena pondasi dari empat itu, salat akan benar kalau dibangun di atas la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Zakat, puasa, haji akan benar, seluruh amal itu pondasinya dua kalimat syahadat. La ilaha illallah itu tauhidul ibadah. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Muhammadan abduhu wa rasuluh itu tauhidul muttaba'ah. Satu-satunya yang dijadikan panutan itu cuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syahadat dijadikan satu rukun. La ilaha illallah. Masyaallah ini. Kalimat yang paling agung. Lama mudahakun ilallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Sesembahan selain Allah batil. Makanya ada ayat, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'u min duni wal batil. Yang demikian itu yang benar cuma Allah. Adapun apa yang mereka sembah selain Allah batil. Kemudian Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad sebagai hamba. Hamba di sini maknanya tiga. Satu, beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Muhammad tidak memiliki sifat ketuhanan. Yang kedua, tidak punya hak diibadai karena hamba. Yang ketiga, beliau paling sempurna penghambaannya. Kemudian sebagai utusan Allah, perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Kemudian kabarnya dipercaya. Yang keempat, ala yubadallah ila bimasyara'. Jangan sembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ini tentang penjelasan dua kalimat syahadah. Setelahnya menegakkan sholat, sudah kita sampaikan menunaikan zakat, haji ke Baitullah. Syaratnya manis tafa ilai sabila. Siapa yang mampu? Mampu itu mencakupi tiga. Satu, fisik. Kedua, biaya. Yang ketiga, mampu untuk keluar ke negeri tersebut, masuk ke negeri tersebut. Ini haji. Yang terakhir, puasa di bulan Ramadan. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masih ada pembahasan seputar berkaitan dengan keutamaan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa senantiasa mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.